sa'yo pribadi at mga prata. Abutin niya mo tetapi sarang pemu nak kuasai lipat tudak mau tipu nak guno ilagai mu santi terire nikah andri nak taruh pediku nak lena kasih.